kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi musala Al-Ikhlas Dawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang sifatul mar'ah al-muslimah fi dawil kitab sunnah karya Usamah as-salafi al-abasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bahasanya wanita muslimah salihah itu bukanlah seorang wanita yang suka tatasyabbah bimalam yukta, menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-125 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi bercerita, kanat imra'atun min Bani Israel, terdapat seorang perempuan dari Bani Israel, qasiratun, yang dia pendek. Tamshi, dia berjalan di antara dua perempuan yang tinggi. Akhirnya dia ittakhadat, mengambil atau kemudian memasang dua rijlaini, dua kaki, min khasyabin, yang terbuat dari kayu. Khataman, dan dia memakai cincin, min dahabin, dari emas. Mughlaqin mutbaqin, mughlaqun mutbaqun. Tentang cara bacanya, kalau di sini dibaca mughlaqun marfu, dan kalau di sarahnya cuma ada dua cara baca. Yang pertama bil jar sifatun lidzahab, ini ada yang membacanya jer sehingga mughlaqin mutbaqin, naatnya dhahab. Wafi ba'din nusakh, di sebagian naskah sahih Muslim, mughlaqan mutbaqan, sifatun li khatamin, naat untuk khatam. Wawa ansab wal awdah. Ini ada dua cara baca, dibaca jer sama dibaca nasab. Kalau di sini yang dicetakan buku kita yang kita baca, dibaca dengan marfu, secara nahwu mungkin saja membuang mubtada huwa, yaitu cincin itu, mughlaqun mutbaqun. Tapi kalau keterangan di sarah itu cuma ada dua opsi cara baca, jer sama jer sebagai naatnya zahab, atau nasab naatnya khatam. Dan yang paling nyaman untuk dan paling cocok untuk maknanya adalah yang cara bacanya dengan nasab. Mughlaq artinya tertutup, tentunya mutbaq juga sama tertutup. Sehingga maksudnya cincin tersebut adalah cincin yang mujawaf. Itu ada rongganya yang kosong di bagian dalam. Laisa lahu manfadhun, namun ruang kosong tersebut tidak ada jalan tembusnya. Tidak ada lubangnya, maka dia betul-betul ruang kosong di dalam. Kemudian summa hasyathu miskan, kemudian ruang kosong yang ada di bagian dalam cincin itu diisi dengan kasturi. Wawa dan kasturi, kata Nabi, adalah atyabutibi, adalah wewangian yang paling wangi. Famarat, maka perempuan yang pendek ini setelah dia memakai dua kaki palsu ditambah pakai cincin yang nanti akan menebarkan aroma yang wangi, berjalan di antara dua perempuan. Falam ya'rifuha, maka tidak ada orang yang mengenali dia. Faqalat biyadiha artinya tentu fa'ala. Lantas dia berbuat biyadiha dengan tangannya, si perempuan tadi. Hakadha demikian. Nafadha syubbatu, kemudian syubbah mengibaskan yadahu tangannya. Di sini riwayat Muslim. Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hukum memakai kaki palsu. Adapun perempuan yang pendek ini memiliki dua kaki palsu dari kayu, sehingga dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi. Falam tu'rab, sehingga tidak dikenali siapakah dia. Kalau hukum tindakan semacam ini dalam syariat kita itu dirinci. Ya, jika dia berniat dengan perbuatan tersebut, niat yang benar secara syariat, semacam dia berniat untuk menutupi dirinya agar tidak dikenali, supaya tidak dikenali, sehingga fatuk sadabil ada dikenali sebagai orang yang pendek. Ya, kalau yang nanti dampaknya kalau dia dikenali sebagai orang yang pendek, fatuk sadabil ada, ya akan menjadi sasaran gangguan sejumlah orang-orang. Gangguannya bentuknya diejek atau tatapan-tatapan mata sinis dan sebagainya karena pendek. Hanya dia pakai kaki palsu supaya tidak menjadi sasaran gangguan atau semacam itu. Fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Ini kata Nawawi, dalam syariat kita, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai kaki palsu atau kemudian memakai kaki palsu sehingga yang pendek itu jadi tinggi, atau pakai hak tinggi sepatu atau sandal hak tinggi sehingga yang pendek itu jadi tinggi, itu jika tujuannya adalah tujuan yang benar, niat yang benar hukumnya boleh. Niat yang benar adalah tadi supaya dia tidak dikenali sebagai orang yang pendek, kemudian jadi sasaran olok-olokan. Dan tatapan-tatapan mata sinis, maka tidak mengapa. Yang kedua, wa in qasadat bihi at-ta'adhum, jika maksudnya adalah supaya merasa besar atau menyerupai wanita yang sempurna fisiknya, tazwiran ala rijal, dalam rangka menipu laki-laki dan yang lain, laki yang tidak melamarnya dan yang lain, fahuwa haraman, maka itu hukumnya haram. Sedangkan tentang perbuatan perempuan ini yang punya cincin, adapun perempuan ini memiliki cincin, maka tentu memakai cincin boleh bagi perempuan. Adapun memakai parfum, jadi perempuan ya Bani Israel tersebut memakai parfum dari kasturi, maka sebagaimana kata Al-Qurtubi, pensyarah sunnah Sahih Muslim, maka memakai wewangian kasturi dalam hal ini hukumnya mubah jika itu di rumah. Bahkan bisa kita katakan mandub, hukumnya dianjurkan jika niatnya adalah husnat tabattul, pelayanan yang baik terhadap suaminya. Wa amma idza kharajat, adapun jika di luar rumah, maka parfum yang wangi, maka ada dua rincian. Fa in qasadat ayajida arijalu rihaha, jika tujuan pakai parfum ketika keluar rumah agar supaya tercium wangi di hidung para laki-laki yang dia lewati, maka ini faya zaniyatun, maka Nabi katakan dia adalah layaknya pelacur. Artinya annaha bimanzilati zaniyah fil ithmi, dia dosanya sebagaimana dosa pelacur. Kemudian yang kedua, wa idza lam taqsud dalika, tidak ada maksud untuk demikian, tidak ada maksud untuk menggoda laki-laki, menggoda lawan jenis, menarik perhatiannya, cuma ya kebiasaan saja. Kemudian tujuannya supaya merasa pede atau yang lain. Fala taslamu minal ismi. Maka kata Al-Qurtubi, maka dia tidak selamat dari dosa. Kaifala, bagaimana tidak? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang mau pergi ke masjid dari kalangan perempuan, maka janganlah memakai parfum. Dan Nabi mengatakan silakan pergi ke masjid dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian. Maka dosanya, kemudian status dosanya lain. Ya. Kalau ada niat untuk menggoda laki-laki, ya, atau bahasa hadisnya adalah supaya laki-laki itu mencium bau parfumnya atau menarik perhatian laki-laki, itu tujuan dan maksudnya, maka dosa yang Nabi sebut, maka dia berdosa dengan status yang Nabi sebut faya zania, dia adalah pelacur. Yang tadi kata Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi, bimanzilati zaniyah fil ithmi, dosanya seperti dosa pelacur. Dosanya seperti dosa pelacur. Tapi jika motivasinya bukan demikian, sekedar kebiasaan, karena dididik oleh ibunya sejak dulu semacam itu, atau dia merasa tidak pede kalau tidak seperti itu, bukan karena maksud menggoda laki-laki, maka tetap juga dosa, namun dosanya beda. Kuludhalika huwa syar'una, inilah syariat kita. Nah, apakah demikian juga di syariat Bani Israel ataukah sama? Kuludhalika muhtamil, kata Abu Labas Al-Qurtubi, mungkin. Mungkin sama. Seperti itu juga aturan di Bani Israel. Ya, maka perempuan tadi kemudian perempuan yang pendek tadi kemudian punya memakai kaki palsu, kemudian punya cincin, cincinnya berlubang di tengahnya, dikasih kasturi, dan Nabi mengatakan wawa'at ya butib, dan kasturi adalah parfum yang paling wangi. Ya, tentang al-misku, tentang al-misak, parfum misak, penjelasan dari Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau mengatakan wal-masyhur, dan yang terkenal bahasanya, yang namanya tentu kasturi itu berasal dari kijang, hewan kijang, Anak ghazal al-miski, bahasanya kijang kasturi itu seperti umumnya kijang, lakin launuhu aswad. Tapi dia adalah kijang yang warnanya hitam. Dia punya dua gigi taring yang lembut berwarna putih di rahang bagian bawah. Wa anal miska damun yastami'u fi suratihi. Sedangkan yang namanya kasturi itu aslinya adalah darah si kijang ini yang ngumpul di pusarnya. Fi waqtin ma'lumin minas sanah, di satu waktu tertentu setiap tahunnya. Fa idza istama'a, maka jika darah tersebut telah ngumpul di pusar si kijang ini, warima al-maudi, maka dia akan bengkak. Ngumpul di situ artinya bengkak. Famarido al-ghazalu, lantas kijangnya akan sakit. Illa ayasquta minhu, sampai bengkak tadi jatuh. Wa yuqal, dan ada yang mengatakan, inna ahlatil kalbilat, bahasanya penduduk negeri yang ada di sana kijang kasturi, mereka memasang untuk kepentingan kijang kasturi ini auta dan pasak-pasak kayu-kayu, filbariyah, di tengah-tengah ini daratan, di tengah-tengah di tempat terbuka, di alam terbuka tempatnya kijang kasturi ini, tahtaku biha, supaya dipakai untuk garuk-garuk dia. Pasangi kayu-kayu untuk tempat garuk-garuk dia, sekutu supaya supaya bengkaknya tadi jatuh. Maka perempuan yang pendek tadi setelah memakai kayu kaki palsu kemudian melewati dua perempuan, berjalan di antara dua perempuan, falam ya'rifuha, dan orang-orang pun tidak mengenalinya. Maka orang-orang yang dulu mengenalinya karena sebab dia pendek, kemudian dia tidak lagi mengenalinya setelah dia pakai kaki palsu ini. Faqalat, qalat di sini artinya asyarat, berisyarat. Dan orang Arab memang punya kebiasaan kata-kata qala itu menggantikan semua perbuatan. Maka ada dalam bahasa Arab qala biyadihi itu artinya akhoda, mengambil. Qala birijlihi itu artinya masya, berjalan. Nah, maka dia qalat biyadiha hakada, dia berisyarat dengan tangannya hakada demikian, yaitu rafi'atan, dia tinggikan, dia tinggikan tangannya atau semacam itu supaya orang-orang mengenalinya. Wa nafadha, dan mengibas-ngibas, makna asal nafadha ya haraka, menggerak-gerakkan, yaitu menggerak-gerakkan kain, menggerak-gerakkan yadahu, subah, menggerak-gerakkan tangannya untuk meniru perbuatan perempuan tersebut. Ya, pelajaran yang bisa kita petik, pelajaran tambahan selain yang tadi itulah kita baca dari perkataan Nawawi. Dari hadis ini dalil taharatum miski, bahwasanya kasturi itu suci dan tidak najis, dan bahasanya dia adalah parfum yang paling wangi. Abu Labas Al-Qurtubi mengatakan di sini dalil gamblang sucinya kasturi meskipun asalnya adalah darah. Ya, akan tapi dia telah istahala, telah berubah. Ya, dia telah berubah, maka dia seperti susu. Yang susu itu asalnya darah, kemudian berubah jadi susu. Qadiyat mengatakan waqad ijma' ala taharatihi. Ulama sepakat tentang tidak najisnya kasturi dan bolehnya memakainya. Nawawi mengatakan para ulama mereka sepakat bahasanya kasturi itu halal atau suci, tidak najis. Dan boleh dipakai di badan dan di kain dan boleh diperjualbelikan. Wa naqala ashabuna, para ulama Syafi'iyah menukil dari Syiah dalam masalah ini pendapat yang batil. Maka Syiah menilai ada sebagian ulama Ahlussunnah yang mengutip bahasanya Syiah berpendapat najisnya kasturi. Wa huwa mustasna min al-qa'idah. Dan kasus kasturi ini pengecualian dari kaidah semua anggota badan yang terpisah dari hewan yang masih hidup maka dia adalah bangkai. Ini kalau ada hewan yang punya ekor, ekornya kejepit, patah, terus terpotong, maka potongan dari ekor tersebut adalah bangkai. Bangkai najis. Karena kaidahnya mengatakan man ubina min hayyin fawa mayyit. Bagian badan yang terpotong dari hewan yang hidup adalah bangkai. Ini bagian yang terpotong dari hewan yang hidup yaitu kasturi. Namun dia tidaklah menjadi bangkai yang najis, namun suci dengan sepakat ulama. Ya, kemudian kita lanjutkan ke bab yang ke-30, bab bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah menjaga lisan natasyaki dari mengadu. Atau berkeluh kesah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti salat pada satu hari Id. Maka Nabi mulai salat dulu sebelum menyampaikan khutbah. Dan ketika itu tanpa adzan, tanpa iqamah. Kemudian Nabi berdiri bertumpu pada Bilal. Di khutbah Idnya Nabi memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk taat kepada Allah. Dan memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati pada manusia. Wadzakarahum, dan memberikan tadzkir atau peringatan pada mereka. Thumma kemudian Nabi melanjutkan jalannya sehingga mendatangi jamaah perempuan, lantas memberikan nasihat pada mereka dan mengingatkan mereka. Dan di antara isi ceramah Nabi di hadapan ibu-ibu adalah tasaddaqna. Hendaklah kalian para perempuan rajin-rajin bersedekah. Karena mayoritas kalian adalah hatabu jahannam, bara api neraka. Maka berdirilah seorang perempuan yang dia duduknya di tengah-tengah perempuan-perempuan yang lain. Dan disini dikatakan syaf'a'ul khaddain. Yang kedua pipinya itu syaf'a' hitam kemerah-merahan. Faqalat sang wanita mengatakan, lima, kenapa wanita adalah mayoritas bahan bakar neraka wahai Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annakunna, karena kalian tukthirna syakata. karena kalian suka mengeluh. Kalian hobi berkeluh kesah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, takfurnal asyira, kalian menutupi kebaikan, suka menghilang-hilangkan dan menutupi kebaikan al-asyira suami. Oleh karena itu wanita salihah dikasih judul bab di sini, itu menghindari hobi berkeluh kesah. Dan di antara hal yang menunjukkan perempuan itu hobi berkeluh kesah adalah medsosnya yang milik perempuan. Itu sering-seringnya didominasi dengan keluh kesah, curhat anaknya, curhat apanya, curhat macam-macamnya. Maka medsosnya emak-emak ya isinya keluh kesah. Ilam man rahimallah, ya, tentu kecuali wanita yang terkecualikan. Dan obrolan emak-emak keluh kesah. Rata-rata ilam man rahimallah. Maka itu menunjukkan benarnya apa yang Nabi katakan, bahasanya kalian itu tukfirna asyaka. Suka, hobinya suka berkeluh kesah. Dan jika berkeluh kesah, nah ini sering-sering kalau dikeluh kesahnya kepada berkenaan dengan keadaan suaminya, nanti ujung-ujungnya takfun al-ashir. Ini menutupi kebaikan suaminya. Karena ada hal yang tidak nyaman dari suaminya, satu hal yang tidak nyaman, kemudian dia berkeluh kesah, maka hilanglah kebaikan suami. Faja'alna, maka mulailah mereka bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka lemparkan kekainnya Bilal min akrita akrita tihinna, anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka. Akhrajahu Muslimun, demikian di hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka isi hadis dengan judul bab tentu sangat nyambung. Nabi sampaikan bahwasanya ya, faktor yang paling sering mengantarkan perempuan ke neraka adalah suka berkeluh kesah. Oleh karena itu, sifat wanita muslimah salihah adalah bukanlah wanita yang hobi berkeluh kesah. Kemudian, maka mulailah mereka bersedekah dari perhiasan mereka. Mereka bersedekah dengan anting-anting dan cincin mereka. Ini dalil jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya ketika seorang perempuan itu punya harta pribadi, maka dia boleh membelanjakan harta pribadinya tanpa izin suaminya terlebih dahulu. Karena al-zahir kemungkinan yang mendekati bahasanya anting-anting dan cincin itu adalah milik pribadi mereka. Dan mereka mensedekahkannya dengan menyerahkannya kepada Bilal tanpa bilang terlebih dahulu kepada suami-suaminya. Itu kemungkinan yang paling memungkinkan. Maka seandainya mereka tidak boleh kecuali izin suami, maka mereka tidak bisa sedekah ketika itu. Karena suaminya ada di depan. Sedangkan ini Nabi menyampaikan khutbah di belakang, di barisan ibu-ibu. Sehingga di sini adalah dalil jumhur mayoritas para ulama yang berpendapat bahasanya perempuan itu ketika punya harta pribadi dia boleh membelanjakannya dengan misalnya menyedekahkannya atau mau beli ini dan itu tanpa harus izin suami terlebih dahulu. Meskipun ya kalau itu diobrolkan itu yang lebih baik supaya suasana lebih bisa jadi alasan untuk membangun keakraban, ngomong minta saran pada suami ini baiknya saya ingin sedekah, sedekah kemana dan sebagainya. Namun itu bukan satu keharusan. Menyelisih pendapat Al-Albani rahimallahu taala yang mewajibkan izin suami sebelum seorang perempuan bersedekah dengan harta pribadinya. Namun yang benar insyaAllah ta'ala berdasarkan hadis ini dan yang lain ya, ngomong tentang kepada suami tentang pemanfaatan harta pribadi istri itu hukumnya mustahab, namun bukan satu keharusan dan keniscayaan. Kemudian bab yang ke-31, di antara sifat wanita muslimah adalah rajin berinfak dan tidak suka terlalu menghitung-hitung dalam infaknya. Menghitung di sini menghitung dalam bahasa Jawa itu pastinya. Infaknya tidak pakai hitungan. Kalau bahasa Indonesia ini sepertinya kurang nyaman ya. Menghitung itu tidak punya makna negatif. Dan wakarahatil ihsa, dan dibencinya al-ihsa menghitung, yaitu menghitung dalam artian terlalu sayang, nanti ujung-ujungnya nanti sayang kalau kok dilihat ya banyak. Dari Asma binti Abi Bakar radallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asma, anfiqi, berinfaklah, wala tuhsi, dan jangan itu ya, jangan perhitungan, maka Allah akan menghitung-hitung nikmat dan karunia-Nya kepadamu. Ya, jangan terlalu kemudian dilihat-lihat ini 10 ribu atau 20 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Akan boleh jadi infaknya kemudian merem saja, mana yang kemudian terambil, nah itu tidak perlu hitung-hitungan. Wala tu'i fa yu'i Allahu 'alaik. Tu'i artinya meletakkan di wadah, dari kata-kata wi'aun. Dari kata-kata wi'aun artinya wadah. Janganlah engkau masukkan ke dalam wadah, janganlah engkau menyimpan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyimpan berbagai macam karunia yang harusnya yang akan Allah berikan kepadamu. Mutafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nawawi rahimallahu taala mengatakan makna hadis ini adalah al-hath, motivasi untuk berinfak, mengeluarkan harta, fitoah dalam ketaatan, dan larangan untuk anil imsak, dari menahan diri dan pelit, dan larangan untuk menyimpan harta fil wi'a, di satu wadah. Dari Aisyah radhiallahu anha, annaha dzakarat, ya, Aisyah menyebutkan sejumlah orang miskin. Dalam redaksi dalam versi Abu Dawud, wa qala ghairuhu, selain Aisyah mengatakan wa iddatan min sadaqatin, sejumlah sedekah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Aisyah, "Ati, berilah dan jangan dihitung-hitung. Fayuhsa alaik, niscaya nanti akan dihitung-hitung anugerah dan kebaikan yang akan diberikan kepadamu." Hadisun sahihun, hadis yang sahih. Jadikan ke Abu Dawud, saya mukbil mengatakan hada hadisun sahihun ala syarti syekhaini. Dari Abu Umamah ibn Sahal ibn Hunayf qal, kunna yawman fil masjid julusan, satu hari kami duduk-duduk di masjid, wa nafar, dan sejumlah muhajir dan ansar. Farsana, kami mengirim seseorang untuk menemui Aisyah untuk minta izin masuk ke rumah Aisyah, alias ta'adzina, supaya minta izin. Setelah diizinkan, yaitu minta izin untuk ini rombongan para sahabat ini. Fadakhulna 'alaiha. Setelah dapat izin, kami masuk ke rumah Aisyah. Qalat Aisyah mengatakan, dakhala 'alayya, masuk ke rumahku, sa'ilun, seorang pengemis, marotan satu ketika. Dan di rumahku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu, maka aku perintahkan agar orang pengemis tersebut diberi sesuatu. Thumma ta'autu bihi, dan aku memanggilnya. Fanadhartu ilaihi, lantas aku memandanginya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah turidina, engkau menginginkan agar tidaklah masuk ke dalam rumahmu satupun dan tidaklah keluar darinya illa biilmika, kecuali dengan sepengetahuanmu. Maka Aisyah mengatakan, naam, betul. Kalau kemudian Nabi mengatakan, mahlan ya Aisyah tu, sabar ya Aisyah, la tuhsi, janganlah berhitung. Fayusallahu azza wa jalla alaik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berhitung padamu. Nah, di sini derajatnya Hasan bisyawahidi, yaitu Hasan lirihi, diatkan oleh Nasa'i. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sa'alat nabiyya, ya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani syai'in, tentang sesuatu, min amir sedekah, tentang sedekah. Fadakarat syai'an qalilan, maka Aisyah menceritakan sesuatu yang sedikit. Faqala laha an-nabiyyu, undan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'ti wa Aisyah, berilah, wala tu'i, jangan simpan di wadah. Maka Allah akan yu'a alaik, akan menyimpan apa yang akan Allah berikan padamu. Ada hadis sahih, ini hadis sahih diatkan oleh Imam Ahmad. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Asma datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Nabi Allah, aku tidak punya sesuatu kecuali yang adkhala alaiya az-Zubair, kecuali harta yang dimasukkan oleh Zubair. Aku tidak punya pendapatan kecuali pemberian sang suami, itu az-Zubair. Fahal alaiya junahun, apakah aku berdosa? An ardoha mimma yudkhilu alaiya, di baris bawahnya ardoha, dari kata-kata wadkh, artinya al-ata al-yasir, pemberian yang sedikit. Maka apakah aku berdosa seandainya aku memberi sedikit, ngambil sedikit dari uang nafkah yang dimasukkan dan dibawa oleh Zubair ke rumah ini? Boleh enggak kemudian aku enggak punya sumber pendapatan kecuali nafkah dari Zubair? Boleh tidak uang nafkah itu saya ambil sedikit untuk bersedekah? Tidak banyak-banyak, namun sedikit saja. Maka Nabi mengatakan, irdohi, silahkan. Diambil sedikit dari uang nafkahnya Zubair, mastata'ta, semaksimal yang bisa engkau lakukan. Dan tentang masalah bersedekah, semaklah bersedekah, janganlah engkau simpan, maka Allah akan menyimpankan untukmu. Muttafaqun alaih. Diatkan Bukhari dan Muslim. Di baris setelahnya, wal makna, dan makna kalimat ini, anfiqi, silakan berinfak pakai duit nafkah dari suamimu, namun biray ijhafin, tanpa menghabiskan. Cuma sedikit saja. Madumta atau madumti, selama engkau mampu dan mampu. Ya, tentang kalimat wala tuhsi, tuhsi diambil dari kata-kata ihsa. Ihsa makna asalnya adalah ma'rifatu qadri syai' au waznihi au adadihi, mengetahui kadar sesuatu atau timbangannya atau jumlahnya. Fayusibullahu alaik, niscaya Allah akan menghitung-hitung untukmu. Ay artinya yamna'uki kama mana'di. Ya, dia akan menghalangi memberikan karunia-Nya untukmu sebagaimana engkau menghalangi dan tidak mau memberi. Dan Allah akan pelit yuqattir 'alaik, pelit kepadamu sebagaimana engkau pelit. Allah akan menahan karunia-Nya untukmu sebagaimana engkau menahan untuk berbagi. Ini makna yang pertama. Ada dua penjelasan tentang makna wala tuhsi. Ada dua penjelasan tentang makna wala tuhsi. Yang pertama, jangan tahan, jangan pelit, niscaya Allah akan pelit padamu. Jangan hitung-hitung, niscaya Allah akan hitung-hitung, dalam artian ya, pelit padamu. Makna yang kedua, penjelasan yang kedua tentang maknanya, makna hula tuhsi ma tu'ti. Jangan dihitung ya, dan jangan diingat-ingat apa yang telah engkau berikan. Ai la tu'ud wala fatas takfirihi. Janganlah engkau hitung-hitung sehingga engkau merasa telah banyak bersedekah. Fayakunu sababan linkita'i infakiki. Karena merasa sudah banyak bersedekah, akhirnya ini jadi sebab dan alasan untuk berhenti untuk berinfak. Wakil, dan ada yang menjelaskan, ada penjelasan yang ketiga. Jadi penjelasan yang pertama maknanya adalah janganlah engkau pelit, janganlah engkau jadi tuhsi di situ mengetahui kadar, sehingga diartikan dengan makna pelit, artinya tidak memberi sama sekali. Itu tadi yang makna yang pertama, jangan pelit artinya. Jangan pelit, pelit tidak mau berbagi. Insya Allah akan pelit padamu. Penjelasan yang kedua, jangan merasa sudah banyak bersedekah. Jangan dihitung-hitung sedekah yang pernah diberikan. Dan bisa ada makna yang ketiga. Qad yuradu bil ihsa' wal wa'yu huna 'adduhu. Tadi yang terjemah awal yang tadi saya sampaikan, malahan ini makna yang ketiga. Boleh jadi yang dimaksud dengan ihsa' wal wa'yu dan memasukkan ke dalam wadah di sini maknanya adalah menghitungnya. Khaufa antazula albarakatu minhu. Kenapa tidak boleh dihitung? Karena khawatir hilangnya barokah. Sebabnya karena khawatir hilangnya barokah. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Ibunda Aisyah. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ibunda Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan di rumahku tidak ada sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup kecuali ada sedikit gandum fi rafinli, yang itu terletak di rak di rumahku. Di situ ada sedikit gandum terletak di rak. Fa akaltu minhu. Setelah Nabi wafat, aku makannya ngambil dari situ. Ambil dari situ, dimasak. Besok lagi, ambil situ, masak lagi. Hatta tola alaiya. Sampai lama, itu tidak habis-habis. Padahal itu cuma sedikit. Sampai lama, tidak habis-habis. Akhirnya, fakil tuhu fafaniya. Maka, aku takar gandumnya. Aku tuh punya gandum berapa liter sih, ditakar. Oh, sekian liter. Fafaniya, lantas habislah gandum tersebut. Kemarin-kemarin nggak habis-habis, berminggu-minggu nggak habis-habis. Ngambil, tapi nggak pernah lihat ngambilnya, nggak pernah ngecek ini masih seberapa. setelah diambil kemudian posisinya seberapa, tidak pernah dilihat. Tidak pernah dilihat, cuma ngambil begitu saja, tutup, ngambil, tutup, ya, ngambil untuk dimasak, ya, ditutup. Ya. Kemudian ngecek, ini masih ada berapa. Sampai mungkin bisa kita katakan tola alaiya, ya, mungkin sebagai gambaran kasarnya sampai berminggu-minggu tidak habis, padahal sedikit. Akhirnya setelah maka kemudian Ibu Aisyah kemudian nakar. Setelah ngambil ini masih ada berapa sih? Habis itu Fan, iya habis betulan. Sehingga dalam itu menikah dalam hadis Syed Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Ahmad ada tambahan falaitani lam akun kiltuhu. Akhirnya disesali oleh Bunda Aisyah. Terus seandainya kemarin aku tidak kemudian menakarnya, tak biarkan begitu saja. Ya, maka terlalu kemudian rajin ditakar, yang boleh jadi maksudnya adalah manajemen yang bagus. Wah, ini nanti kapan perlu beli lagi? Ini punya tandon beras ini sekian, ini kira-kira nanti sampai berapa minggu, terus nanti kapan beli laginya? Oh, nanti jadwal belinya harusnya tanggal sekian, karena kebutuhan per hari sekian. Itu terkadang semacam ini tidak baik, terlalu disiplin dalam hal semacam ini itu tidak bagus, karena tindakan semacam ini itu bisa menghilangkan barokah. Ya, maka yang dimaksud dengan ihsa wal wa'yu di sini adalah dihitung-hitung, rajin dihitung-hitung, sudah saya beri berapa, sekarang tinggal berapa. Sudah saya infakan berapa, sekarang tinggal berapa. Itu dicek-cek kayak seperti itu. Terlalu rajin semacam itu jangan dilakukan, khaufa antazulal barakatu minhu, karena khawatir menjadi sebab hilangnya barokah. Ya, maka ada beberapa makna untuk kalimat ini. Ya, berinfaklah, kemudian jangan hitung-hitung, atau jangan simpan dalam wadah. Insya Allah akan hitung-hitung dan menyimpan karunianya padamu. Maka yang tadi kami bacakan, ini ada tiga penerjemahan. Jangan hitung itu artinya jangan pelit. Jangan tidak mau berbagi. Dan yang kedua tadi, jangan dihitung-hitung dalam artian merasa banyak. Sudah merasa banyak berinfak, bolak-balik berinfak, karena sudah dihitung. Wah, infak pertama kemarin, kemarin lagi dah. Wah, ini sebulan ini kita sudah infak, nah, 4 kali ini, sudah seminggu sekali ini statusnya, nggak usah lagi. Jangan demikian. Ya, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, ini tadi terjemah yang awal tadi yang saya sampaikan. Jangan suka dicek, ini setelah saya ambil sekian untuk infak, itu duit di dompet tinggal berapa? Nah, kemarin di dompet itu ada 1 juta, ini saya kemarin sudah infak beberapa kali, sekarang tinggal berapa ya? Dicek. Oh, tinggal 900 ribu. Oh, berarti kemarin itu ya sudah dikeluarkan 100 ribu. Nah, semacam ini satu hal yang disarankan untuk tidak dilakukan. Kecuali ada hal yang mencurigakan. Ini kok duit kok sering hilang? Tapi kalau tidak ada hal yang mencurigakan, tidak ada hal yang mencurigakan, ini kok duit kok kayaknya kemarin ada, ini kok habis semua, jangan-jangan ini diambil jin atau yang lain, tidak ada hal yang mencurigakan, ya, maka jangan terlalu sering bolak-balik dicek, duit ada di ada yang ada di dompet atau di tas atau yang ini di tempat nyimpan duit, jangan terlalu sering dicek. Karena sering terlalu sering dicek itu bisa menjadi sebab hilangnya barokah, sebagaimana perkataan Ibunda Aisyah, hatta kilnahu fafaniya. Setelah kami rajin menimbangnya, jadinya hilanglah gandum tersebut. Ya, pelajaran yang bisa kita petik di hadis ini, ya, motivasi untuk berinfak dalam berbagai macam kegiatan kebaikan dan larang untuk pelit. Dan larang untuk menyimpan harta dalam wadah. Kemudian terlarangnya atau makruhnya isra'u sedekah. Ya, isra' sedekah dengan tadi beberapa pengertiannya, di antara pengertian adalah menghitung-hitung telah banyak bersedekah. Karena menghitung-hitung sehingga kemudian berkesimpulan telah banyak bersedekah adalah sebab pelit dan berhenti pelit, dan ini akan jadi sebab berhentinya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dalil bahasanya ihsa'u sedekah, ihsa' dalam sedekah dengan beberapa pengertiannya adalah sebab tertahannya rizki dan putusnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diantara dalil ajazah min jinsil amal. Berinfaklah, Allah akan berinfak padamu. Jangan tahan, insya Allah akan menahan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahasa Nabi perhatian untuk mengajari umatnya tentang kedermawanan. Sehingga dengan harapan agar Allah melimpahkan barokahnya untuk umatnya. Kemudian tadi di antara redaksinya tadi wala tu'i fayu'iyullahu alaik, itu diambil dari kata-kata au'autu al-mata'a fil wi'a. Aku meletakkan barang itu di wadah. Sehingga tu'i itu artinya meletakkan dan menyimpan di wadah. Oleh karena itu maka bab selanjutnya, bab 32, di antara sifat wanita muslimah adalah rajin bersedekah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab, Allah menceritakan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan orang-orang yang suka bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan, suka berpuasa, menjaga kemaluan, wal hafizat, dan wanita yang menjaga kemaluan, dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat saat Idul Adha atau Idul Fitri ilal musalla, ke tanah lapang. Jadi nanti kemudian fabar ala nisa, singkat ceritanya Nabi kemudian berjalan menuju tempat perempuan. Setelah di sana Nabi mengatakan, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian, karena diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Para wanita mengatakan, wabima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Nabi katakan, karena dua hal. Tukfirna al-la'na, karena kalian hobi melaknat, hobi mencaci maki. Yang kedua, takfurna al-ashira, karena kalian menutupi kebaikan suami. Marwah itu, dan tidaklah aku melihat seorang yang kurang akalnya dan agamanya bisa menghilangkan akal seorang laki-laki yang kokoh dibandingkan kalian. Para wanita mengatakan, apa itu kurang agama kami dan akal kami wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, bukalah persaksian perempuan itu semisal separuh persaksian laki-laki. Kami katakan betul. Kalau kemudian mereka mengatakan betul, Nabi mengatakan itulah kekurangan akal. Dan jika wanita itu haid, tidak sholat dan tidak puasa, para wanita mengatakan betul, itulah diantara kekurangan agama perempuan. Namun itu bukan kekurangan agama yang tercela. Muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nawawi mengatakan tentang hadis ini, isi hadis ini motivasi untuk bersedekah, melakukan kebaikan, banyak-banyak beristighfar dan ketaatan yang lain. Dan hadis ini dalil bahasanya amal kebajikan menghilangkan kejelekan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Hud, innal hasanati yuzhibun sayyi'at, kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Ibnu Hajar mengatakan isi hadis ini, sedekah itu bisa mencegah azab, dan sedekah itu menghapus dosa, bisa menghapus dosa yang terjadi di antara makhluk. Karena di antara dosa perempuan tadi menutupi kebaikan suaminya. Kemudian masih ada Jabir. Jabir mengatakan, aku mengikuti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat pada hari raya. Nabi mulai dengan salat sebelum khutbah tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Tadi hadis telah kita baca. Ketika Nabi menyampaikan kalian adalah mayoritas bahan bakar api neraka, ada seorang perempuan di tengah-tengah yang duduk di tengah, yang pipinya hitam kemerahan, bertanya lima kenapa. Maka Rasul mengatakan, karena kalian suka mengeluh dan menutupi kebaikan suami. Maka jika kita gabung dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka ada tiga hal yang menjadi sebab wanita menjadi mayoritas penduduk neraka. Pertama, hobi melaknat dan mencaci maki. Ngomel-ngomel itu isinya cacian, hobi ngomel. Kemudian yang kedua adalah menutupi kebaikan suami. Dan kemarin telah kita sampaikan, bentuknya adalah dengan menyukai kalimat-kalimat negasi general. Kalimat-kalimat yang general, yang isinya negasi, belum pernah, selalu, sering, padahal tidak sering-sering, ya kadang lah 1-2 kali, dibilang sering begini dan begitu. Kemudian yang ketiga adalah suka mengeluh. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.